الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Jalalain untuk surat An-Naba ya dari ayat 17 sampai 20 insyaallah taala. Ya. Ya. Surat An-Naba ya. Silakan dibaca tafsir ayat 17 inna yawmal fasli kana miqata ya sampai apa wasiratil jibalu kana sarabah. Baik. Para masyayikh qari asmi hadas. Apa qira. وَبُطِئَ حَتَّى السَّمَاءُ فِي التَّشْدِيدِ وَالتَّرْتِيبِ شَقَّقَتْ مِنْ نُزُولِ الْمَلَائِكَةِ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ذَاتَ أَبْوَابٍ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ كَانَتْ عَنْ أَمْثَالِهَا فَكَانَتْ سَرَابًا أَبَاءً فكان سراب الأباء العين مثل غرب فكي سيرها سيرها. طيب جزاك الله. Baik, kita mulai pembahasan di sini mulai setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beragam kenikmatan. Beragam kenikmatan disebutkan dari gunung, malam, siang, tidur dan seterusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mulai menegaskan tentang kefanaan itu semua. Kefanaan itu semua yaitu hal-hal yang tadi disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Langit, bumi, siang, malam, kantuk, tidur, air, hujan dan seterusnya, pohonan, tumbuhan dan basatin, jannat, itu semua fana dan akan berakhir. Ditegaskan oleh Allah, inna yawmal fasli kana miqata. Qala al-muallif rahimahullah, inna yawmal fasli bainal khalaiqi ya kana miqatan waqtan lithawabi wal iqab. Inna yawmal fasli, inna ta'kid berarti. Di sini ditakkid. Kenapa ditakkid? Disebabkan adanya keraguan bagi sebagian dari masyarakat ketika itu. Maka memerlukan takkid untuk penguatan kalam. Kemudian ketika kita menemukan lafal inna, maka berarti membutuhkan isim dan juga khobar dalam nahunya yaumal fasli. Ya, yaumal fasli. Manakah isim dari inna di sini? Yauma atau yaumal fasli. Maka kita lihat yauma mansub dengan fathah karena dia isim untuk inna. Tayyib. Muskilahnya sekarang ikhwan, inna yaumal fasli kana miqata. Lalu di manakah khabar untuk inna? Apakah khabar, dan ini masalah nahwu, apakah khabar untuk inna itu miqata? Gimana? Antum paham enggak? Ghair mufrad berarti dia berbentuk apa? Jumlah. Ahsan. Kadang-kadang khobar itu bukan berbentuk single kata zahir begitu saja, melainkan dia bisa berbentuk kalimat. Kita lihat inna yaumal fasli, sesungguhnya hari keputusan, yaitu hari di sana pembalasan, keputusan mana yang hak, mana yang batin, pemisahan orang-orang. Kemudian mana khobarnya untuk menjadikannya jumlah mufidah, sempurna? Membutuhkan khobar. Jadi inna kan butuh ada isim komposisi. Inna isim khobar. Gak mungkin isim doang, harus ada khobar. Khobarnya apakah miqata? Tidak mungkin, karena khobar inna itu marfu', tapi ini miqata mansub. Maka kana miqata, satu kalimat kana miqata itu khabar, khabar untuk inna. Makanya berarti wa jumlatu kana miqata fi mahalli raf'in khabaru inna, gitu. Baik, sesungguhnya yaumal fasli, hari keputusan itu miqata. Apa kok diterjemahkan di Indonesianya apa di Al-Qur'an Indonesia? Miqat, miqat. Waktu yang ditentukan mungkin. Miqat itu bukan enggak selalu berkaitan dengan waktu ya. Kadang-kadang miqat itu tempat. Jadi penentuan, penetapan suatu waktu atau tempat. Makanya ada miqat untuk haji, ya kan? Miqat itu bukan waktunya, tapi tempatnya, batasan tempatnya itu miqat dalam haji, ya. Jadi inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pembalasan, hari pemisahan, hari keputusan antara al-khalaiq, antara para makhluk, itu telah diputuskan kapan waktunya, telah ditetapkan kapan waktunya. Itu makna maksud dari miqat. Ya. Kalau dalam tafsiran yang disebutkan oleh Al-Jamal dalam Al-Futuhat Al-Ilahiyah atau Hasyiat atau tafsir terhadap tafsir Al-Jalalain, dikatakan oleh sebagian ulama, kana miqata ay kana fi ilmihi wa hukmihi, itu yaum al-fasl, itu di ilmunya Allah dan ketetapannya Allah. Maksudnya hanya Allah yang tahu. Dan miqata menurut Jalaluddin Al-Mahalli, beliau menafsirkan miqat di sini adalah waqtan lithawabi wal'iqab. Waqtan lithawabi wal'iqab. Suatu momentum untuk mengganjari kebaikan atau menghukum. Ya, itu miqat yang ditafsirkan oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Baik. Kalau misalnya kita merujuk ke tafsir At-Tabari, nah yang Anda pegang tafsir At-Tabari jilid 24 halaman 18. Inna yawmal fasli kana miqata, tafsir versi At-Tabari. Yaqulu ta'ala dzikruhu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan yang maksudnya inna yawma yafsilu Allahu fihi baina khalqihi. Bahwasanya hari ketika Allah Ta'ala memisah-misahkan antara makhluknya. Ya. Jadi makna yaum al-fasl, pemisahan antara makhluk-makhluknya. Dan memang al-mar'u ma'aman ahab, ya kan? Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai. Walaupun ada tafsiran lain dari pemisahan ini. Kalau tadi kan bisa kita tafsirkan yang namanya pemisahan dalam hari kiamat, yaitu orang berkumpul dengan siapa yang dia idolakan. Ya, kalau dia idolanya adalah artis, orang kafir berkumpul dengan mereka, terpisah dengan orang-orang soleh. Bisa dimaknai begitu, bisa juga dimaknai lainnya. Ya, yaitu bahwasanya orang-orang terpisah-pisah, ya, sebagaimana dalam ayat fata'tuna afwaja. Kalian akan datang, bangkit dari kubur, datang ke mahsyar afwaja. Afwaja itu zumar. Zumrah-zumrah, jamaat-jamaat, golong-golong, bergolong-golongan. Dan bergolong-golongan yang dimaksud adalah sesuai dengan rasul-rasul mereka. Ada yang mengatakan seperti itu, dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat 71, yauma nad'u kull unasin bi imamihim. Di hari itu kami panggil semua manusia beserta imam mereka. Imam di sini maksudnya para rasul yang diutus kepada mereka. Kalau umat dakwah Nabi Muhammad dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang akan dibangkitkan nanti, dipanggil, diseru bersama dengan nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada tafsiran seperti itu, ya. Jadi inna yaumal fasli, kalau dalam tafsir jalan lain, yaumal fasli apa tafsirannya? Bainal khalaiq, antara makhluk-makhluk. Masalahnya, apa yang dimaksud pemisahan antara makhluk di sini? Ada yang mengatakan pemisahan ini adalah pemisahan dari segi kualitas iman, yaitu al-mar'u ma'a man ahab. Orang-orang akan dikumpulkan sesuai dengan yang dia cintai, ya. Dan juga orang-orang yang curang, orang-orang yang durhaka akan dikumpulkan sama yang sepertinya, semisalnya gitu. Tapi ada juga yang menafsirkan bahwa saya maksudnya adalah sebagaimana ayat berikutnya, fata'tuna afwaja, kalian akan datang golong-golongan, yaitu yang dimaksud di sini adalah mereka akan dikumpulkan oleh Allah dengan rasul-rasul mereka. Ya, begitu. Ya, nanti akan ditanya tuh orang-orang kafirnya, dan juga ditanya rasulnya. Nabi Isa nanti akan ditanya, wahai Isa, apakah kamu menyuruh mereka untuk menyembah kamu? Itu kan ditanya dalam surat Al-Maidah, kalau tidak salah. Maka Nabi Isa enggak bari, yaitu berlepas diri dari keyakinan orang-orang Nasrani. Ya, begitu. Baik. Jadi tadi inna yawmal fasli kana miqata, kata At-Tabari, inna yawma yafsilullahu fihi baina khalqihi fayakhudhu bihi min ba'dihim li ba'd. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas di yaumul fasl itu sebagian dengan sebagian lainnya. Maksudnya apa? Membalas antar kezaliman satu dengan lainnya. Kana miqatan lima anfadallahu lihaulai mukadzimina bilba'thi walidhurabaihim minal khalqi. Bahwasanya hari fasl, hari kiamat, itu sudah ditentukan waktunya sesuai dengan yang Allah selenggarakan nanti untuk orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan dan yang semisalnya dari makhluk-makhluk yang pendusta. Baik. Itu gampang insyaallah. Inna yaumal fasli kana miqata, yaumal fasli, kata al-Jalal, apa? Bainal khalaiq. Khalaiq di sini jamak dari apa? Khalq. Ya, khalq. Kalau makhluk jamaknya apa? Khalaiq juga. Makhlukat. Ya. Sama dua-duanya, makhluk-makhluk. Miqata di sini tafsirkan apa? Waqtan lithawabi wal iqaba. Dan waqtan lithawabi wal iqaba juga bisa menafsirkan yaumal fasl. Yaumal fasl. Kenapa? Yaumal fasl itu hari pemisahan. Orang yang diganjari pahala dan diganjari dosa pasti berpisah. Ya. Antum enggak ngerasa kebayang suaranya? Hah? Shadow enggak apa? Enggak. Jelas suaranya. Enak. Kok di Ana kayaknya iri banget ya? Apa emang posisinya ini? Hah? Sudah. Oh. Enggak ada kesian di antum aja karena antum dengerin. Ana sih Bang ngomong ya. Takutnya enggak ini. Enggak cocok suaranya. Tapi alhamdulillah ya. Tapi sudah selesai tadi. Waqtan lithawabi wal iqab. Sekarang kemudian ayat berikutnya. Perhatikan nanti ada pembahasan sedikit tentang nahwu sebagaimana disebutkan dalam kitab. Yauma yunfakhu fis-suri. Baik. Yauma yunfakhu fis-suri. Al-Qarn. Di sini Al-Qarnu, bisa juga Al-Qarni boleh untuk menafsirkan as-sur. Oke. Okay. Setelah lafal Al-Qarn ada enggak koma di antum? Enggak ada? Ada. Di ana tidak ada. Keberadaan koma ini membuat kalimat lebih terpahami. Kalau di ana tidak ada koma, al-qarnu badalun min yaumil fasl gitu. Taib, sehingga lafal al-qarn itu tafsir untuk lafal as-sur. Ya. Sementara kalimat berikutnya badalun min yaumil fasli au bayanun lahu. Itu koma. Ada koma enggak? Ada juga. Masya Allah, alhamdulillah. Itu cetakan bagus. Ya lumayan lah Mesir ya. Kalau di ana cetakan Beirut jadul dan cetakan wallahu alam bisawab ya. Wan nafikhu israfilu gitu. Okay. Jadi ada tiga kalimat di sini. Yauma yunfakhu fis-suri ay al-qarn. As-sur sama dengan al-qarn. Apa itu Al-Qarn? Dalam bahasa Arab, Qarn itu minimal bisa dimaknai tiga makna. Maknanya berbeda. Bisa dimaknai Qarn itu adalah generasi. Indonesia generasi, Qarn. Sebagaimana kata Nabi SAW, khairul quruni Qarni, ya kan? Sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Redaksi lain khairun nasi qarni, tapi kalau yang redaksi khairun nasi qarni dikatakan oleh para ulama itu sanadnya bermasalah. Ala kulli hal. Qarn di sini maknanya generasi. Ya. Generation. Nah, bisa juga bermakna qarn itu adalah abad kalau bahasa kita. Hitungan abad. Itu dalam bahasa kita sekarang, bahasa Arab juga. Tetapi di zaman Nabi SAW tidak dikenal hitungan abad. Hanya dikenal hitungan generasi. Ya. Dan itu sifatnya nisbi ya, namanya generasi ya, maksudnya kapan mulai generasi ini itu nisbi, mulai dari siapa generasi ini. Kalau abad itu kan jelas patokannya mulai dari tahun pertama sampai ke 100, ya kan? 2000 sampai 2100 satu abad. Itu satu qarn. Adapun kalau qarn bermakna generasi tidak baku pakai hitungan tahun. Tapi sifatnya relatif, gitu kan. Itu bedanya. Nah terus ini as-sur, masa yauma yunfakhu fil qarn, yaitu ketika itu hari itu ditiupkan masa abad, bukan asur di sini makna al-qarn. Al-qarn yang dimaksud adalah horn. Apa berarti horn? Pak, untuk lihat horn R-nya bagi bahasa Inggris kan? R-nya apa? Hah? Ini tanduk lah. Korn, horn. Ya, itu dari bahasa Arab itu. Horn. Mungkin orang Arabnya, orang Inggrisnya enggak bisa baca qaf. Ah udahlah, horn. Ah gitu. Mungkin ya, ini takwil, takwil aja. Allah alam benar apa enggak. Tapi itu emang horn, korn. Kenapa korn itu disebut tanduk? Ya karena materi qaf, ra dan nun itu menunjukkan kebersamaan yang serupa, selalu ada, itu qorn. Makanya qorin, kenapa disebut qorin? Karena kemana-mana itu berdua terus, sehingga mirip aja tuh orang tuh sama-sama. Makanya jin qorin itu jin yang selalu sama kita. Dan juga termasuk qorin malaikat pencatat amal, kata Rasulullah SAW. Setiap dari kalian ada qorin dari jin dan ada qorin dari malaikat. Iya. Yeah. Entah malaikat pencatat amal atau malaikat tanya Allah. Tapi jadi qorn di sini yaitu tanduk. Terus gimana dong? Asur meniup tanduk gitu. Meniup sangkakala yang wallahu alam bentuknya enggak jauh beda dengan seperti tanduk. Paham di sini? Itu makna dari qorn di sini. Ya, yang disebut sur. Oke. Okay. Kenapa kemudian ditakbirkan dengan yunfakhu fis sur? Ya. Yunfakhu fi as-sur. Yang meniup siapa? Nafikhnya siapa? Malaikat Israfil. Meniup itu suatu kata yang membutuhkan objek ya. Hah? Ya, membutuhkan objek. Ada yang ditiup kan? Mesti ada yang ditiup. Yang ditiup apa? Sini. Sangkakala, baik. Yunfakhu fi. Peniupan ke dalam sangkakala tersebut. Paham? Ta'birnya bukan yunfakhu sur, tapi yunfakhu fissur. Ya. Yaitu ditiup. Ditiup, namanya niup kan berarti kan kalau niup trompet ke dalam, ya kan? Niup sama kekala semacam itulah. Tapi Allah alam ya. Cuma kalau zahir dari kata ini seperti itu. Yunfakhu fissur. Baik, itu pembahasan pertama, makna as-sur adalah al-qarn. Pembahasan kedua, pembahasan nahwu. Kalau tadi pembahasan makna kata, tafsir, kalau sekarang juga tafsir juga, tapi lebih condong ke masalah nahwu, status atau posisi kalimat yauma yunfakhu fis-sur itu apa. Dikatakan oleh Al-Mahalli rahimahullah, yauma yunfakhu fis-sur badalun min yaumil fasli au bayanun lahu. Berarti ada berapa ihtimal, ada berapa possibilitas di sini. Hah? Berapa possibilitas i'rab? Ini kan i'rab ini. Ada dua. Imma dia berstatus sebagai badal, imma dia berstatus sebagai apa, Pak? Atful bayan namanya. Ya. Dalam istilah nahunya atful bayan. Ini peringkasan aja pakai bayan. Ya. Jadi ada istilah dalam nahu menunjukkan posisi atau i'rab sebagai badal, atau ada juga istilah atful bayan. Ya. Nah, sebelum kedua ini kita bahas sedikit singgung. Dalam nahwu itu ada istilah tabi' dan matbu'. Tabi' dan matbu'. Tabi' itu suatu hukum i'rab yang mengikuti sebelumnya dari segi harakat, dari segi kuantitas jumlah, mufrad, musanna atau jamak, atau dari segi ta'rif dan tankir, nakirah atau ma'rifah. Ya. Ada tabi' dan matbu'. Yang mana yang mengikuti? Tabi'. Yang diikuti? Matbu'. Mana yang lebih dulu? Tabi' atau matbu'? Matbu'. Follower atau yang di-follow yang lebih dulu ada? Follower yang di-follow dulu, ya kan? Maka mana yang mengikuti hukum yang sebelumnya? Mana yang mengekor, tabi' atau matbu'? Tabi'. Tabi' yang mengekor. Baik. Contoh misalnya yang lebih ringan. Anta rajulun karim. Anta rajulun karim. Kamu adalah pria yang dermawan. Oke. Okay. Anta rajulun karim. Anta mubtada. Oke. Okay. Jumlah ismiyah mubtada. Rajulun khobar. Oke. Okay. Setelah kata rajul ada kata karim. Karim ini sifat untuk rajul. Mana yang lebih dulu, rajul atau karim? Rajul dulu. Nah, ketika antum lihat rajul nun dhamma akhirannya, maka karim mun. Kenapa? Karena karim ini tabi' mengikuti apa? Rajulun. Kenapa mengikuti rajulun? Karena karimun ini statusnya sifat atau na'at untuk rajulun. Berarti mana yang lebih dulu, tabi' atau matbu'? Matbu'. Dan siapa yang mengekor, tabi' atau matbu'? Tabi'. Mengekor dari segi apa? Mengekor dari segi satu harokat rajulun karimun. Mengekor juga dari segi apa lagi? Dari segi kuantitas. Rajulun satu orang, karimun satu orang. Bukan rajulun kariman, rajulun karimun, enggak. Juga mengekor dari segi tazkir dan ta'nits, ya, ya juga sama. Dari segi ma'rifah dan nakirah. Rajulun ada alif lam? Enggak ada. Maka karimun tidak boleh ada alif lam kalau statusnya sebagai tabi'. Begitu. Nah, sekarang di antara tabi' itu adalah badal atau atfu bayan. Nah, ketika setelahnya sebelum ayat itu inna yaumal fasli kana miqata. Kita membahas yaumanya. Yauma hari. Posisi yauma di ayat ke-17 kan mansub nasab dengan fathah. Kenapa dia nasab mansub? Karena dia isim inna. Isim inna itu mansub bil fathah. Ayat berikutnya yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, ada kata yauma lagi. Baik, yauma di sini fathah juga enggak? Fathah juga. Baik, si dia kita katakan ayat berikutnya yaitu ayat ke-18 sebagai tabi' bagi ayat 17, ikut dengan ayat 17. Paham? Makanya dilihat yauma yauma juga. Oke. Okay? Nah, tapi tabi'nya ini berposisi sebagai apa? Yaumal yauma yunfakhu bisuri fatatuna aja. Yauma di sini dikatakan bisa kita katakan dia badal, bisa kita katakan dia atuk bayan. Nah, terus sekarang mulai bingung apa itu badal, apa itu atuf bayan. Nah, di situ. Sebenarnya banyak ulama mengatakan udah kita samain aja. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak bisa disamakan badal dengan atuf bayan. Walaupun hampir selalu bersamaan hukumnya. Bahkan ada kaidah, semua yang disebut atuf bayan bisa disebut juga badal. Jadi ada mirip-mirip, cuman perbedaannya biasanya di maksud. Maksud badal itu artinya apa? Mengganti. Atuf bayan atau bayan artinya memperjelas. Ada beda gak itu? Mengganti dengan memperjelas. Mengganti badal, misalnya oh pemateri hari ini tidak bisa hadir berhalangan sakit qadarullah, maka kita butuh badal pengganti. Gantiin. Posisi sama gak? Sama. Tapi pengganti, seolah-olah kalau di sini kita mengungkapkan suatu kata, kita sebutkan kata pengganti yang mendefinisikan orang yang sama. Atau misalnya ra'aitu, misalnya daraba Abu Hafsin Umar, atau qala Abu Hafs Umar, bisa juga itu. Atau Abu Hafs dengan Umar, sama enggak orangnya? Sama. Maka Umar badal untuk Abu Hafs, gitu kan? Orangnya sama, tapi ada penggantian kata untuk orang yang sama. Penggantian sebutan, penggantian sebutan. Ini jika dimaksudkan hanya untuk menggantikan sebutan saja. Paham di sini? Itu apa tadi? Badal. Hukum badal secara Arab sama, sama hukum apa? Atuf bayan. Semuanya tabi, tabi itu mengikuti dengan matbu'nya, mau marfu, mau mansub, mau majrur. Nah, sekarang kita bahas bayan, atuf bayan. Apa arti bayan? Menjelaskan. Kalau badal tadi mengganti atau menyebutkan kata untuk kata lain sebagai pengganti semata, penambah khazanah semata. Adapun kalau bayan, tujuannya menjelaskan, menerangkan, idhah. Kalau yauma yunfakhu fis-sur, di sini yauma yunfakhu fis-sur, kita katakan dia posisinya bayan, atuf bayan, maka artinya berarti yauma yunfakhu fis-sur itu maksudnya adalah penjelas untuk global kata yaumal fasli. Paham? Yaumal fasl global enggak? Global. Ditambah kemudian keterangan, namanya bayan kan keterangan. Maka ayat berikutnya kalau posisi sebagai bayan berarti penjelas, penerang, perinci untuk globalitas sebutan kata pertama. Paham enggak di sini? Ya, gitu. Maksudnya begitu. Antum kok enggak paham ya? Semoga Allah beri pemahaman kelak ya. Itu bedanya antara badal dengan bayan dari segi fungsi atau maksud. Adapun dari segi apa namanya? I'rab, dari segi tabi', ya sama aja dia, ya. Ala kulli hal, kita ambil misalnya yauma yunfakhu fis-sur, itu penjelas untuk yaumal fasl. Yaumal fasl itu adalah yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, gitu. Ya. Yauma yunfakhu fis-sur, hari ketika ditiuplah sangkakala. Faedah kedua sudah kita raih. Yang ketiga, wan nafikhu israfin. Adapun orang ataupun alun pihak yang meniupkan nafikh itu adalah israfil. Sebagaimana juga dalam hadis, malaikat Israfil sejak diciptakan itu belum berkedip sedikit pun menunggu apa? Menunggu order atau komando dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakalanya. Ya. Baik. Nah, tadi udah, dan dalam memang dalam as-sur tadi apa as-sur? Kor, sangkakala. Dalam riwayat Al-Imam At-Tabari Dengan sanadnya beliau sebutkan, dengan sanadnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, as-suru qarnun. As-suru qarnun. Ini berarti sudah ditafsirkan oleh Nabi dalam riwayat sanad tadi. Taib. Tafsir Nabawi. Sehingga kalau sudah seperti ini dan ini hal yang gaib, apakah as-sur itu boleh seorang ulama berijtihad untuk membelokkan maknanya? Tidak boleh. Tidak boleh. Hal seperti ini tidak ada majal untuk ijtihad. Ya. As-sur kemudian maknanya ditakwil-takwilkan gitu. Ya, difilosofikan, ya enggak usah. Sudah cukup. Yauma yunfakhu fihi fis-sur, yauma yunfakhu fis-sur. Nah. Hari yunfakhu fis-sur. Ditiupkan sangkakala pada hari itu, fata'tuna afwaja. Fa ta'tuna afwaja. Ada fa. Ketika disebut fa, walaupun atof misalnya, apakah menunjukkan kronologi dengan kejadian yang berurutan atau menunjukkan kesamaan waktu kejadian? Mana yang benar? Berurutan, tertib, ya. Mana yang lebih dulu? Yunfakhu fis-sur atau ta'tuna afwaja? Yunfakhu fis-sur. Baik. Yunfakhu fis-sur. Dan as-sur, nafkhu as-sur di sini yang antum imani berapa kali? Hah? Dua atau tiga? Khilafiyah memang. Dua atau tiga? Antum selama ini, dua. Baik. Kalau misalnya dua, kejadian yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja, itu tiupan yang keberapa? Pertama atau kedua? Kedua. Tiupan kedua. Nafkhah yang tsaniyah. Nah. Setelah nafkhah tsaniyah, ada kejadian berikutnya, ta'tuna afwaja. Ta'tuna ditafsirkan di sini, ta'tuna min quburikum ila al-mauqif. Dari kuburan kalian ke al-mauqif. Apa yang dimaksud dengan al-mauqif di sini? Padang mahsyar. Ya kan? Dan kejadiannya itu berlaku cepat atau tidak? Untuk ke mauqif ini cepat. Dengan indikasi dari firman Allah di surat An-Nazi'at. Faidahum bisahirah. Faidahum bisahirah. Ketika disebut faidahum bisahirah, lihat kata faida, maka ida rupa-rupanya. Idahum, ida di sini bukan artinya jika. Dia An-Nazi'at ya, kan disebutkan ya pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan dan seterusnya. Faidahum bisahirah. Dan rupanya tiba-tiba, seketika mereka tiba-tiba sudah ada berada di as-sahirah. As-sahirah apa? Lapangan yang baru, bumi yang baru. Mahsyar. As-sahirah mahsyar. Ya. Jadi antum kadang-kadang perlu bedakan tartib untuk fa dan summa. Fa dan summa. Mana yang lebih cepat sebenarnya kejadiannya? Afisho? Enggak. Kata siapa? Summa. Summa itu indikasinya lebih cepat daripada fa. Fa itu umum, mau cepat mau enggak, fa umum. Kayak misalnya sa dengan saufa. Mana yang lebih umum? Sa artinya apa? Akan kan? Saufa artinya akan. Mana yang lebih umum? Maksudnya mau cepat kayak mau enggak, mana yang lebih umum? sa, saufa, kalau saufa masih lama, entar tapi nantilah, enggak tahu, masih lama gitu loh. Ya kan? Saufa, ha? Begitu juga untuk fa dan thumma. Thumma itu relatif lebih apa? Lebih cepat kejadiannya. Ya. Kalau di Indonesia kan ibaratnya itu fa seperti kata maka, thumma kemudian, gitu. Ada enggak indikasi kemudian lebih cepat daripada maka? Hmm? Hah? Cepetan maka? Maka ya. Enaknya mana? Kemudian atau maka? Maka. Atau khilafiyah juga di Indonesia. Ya pokoknya fa dengan thumma. Thumma itu mengindikasikan lebih cepatnya kejadian setelah sebelumnya. Kalau thumma tadi fa itu mau cepat atau enggak umum, bisa cepat bisa enggak gitu. Ya. Nah. Tetapi fa di sini ada indikasi cepatnya kejadian, yaitu tadi di ayat faizahum bisahirah. Menunjukkan kejadian seperti itu cepat orang-orang setelah ya ditiupkan sangkakala kedua, ya langsung pada bangkit dengan mudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan mereka. Enggak nunggu atau orang bangkit ntar yang lain bangkit 2 tahun lagi, yang lain bangkit 10 tahun lagi, enggak. Seketika setelah ditiupkan sangkakala bangkit mereka. Gitu maksudnya. Fa ta'tun min kuburikum minal mawqif. Afwaja, jama' dari fauj. Pakai jim, jangan pakai zai, beda. Nah, afwaja jama'at mukhtalifah. Apa arti jama'at mukhtalifah? Rombongan-rombongan, golongan-golongan, jemaah-jemaah yang saling berbeda. Nah, ini kan tafsiran, okay, betul tafsiran. Jama'at mukhtalifah itu tafsiran untuk afwaj. Afwaj kalimat yang global. Jama'at mukhtalifah itu juga masih global. Dia hanya menambahkan, beliau hanya menambahkan lafal mukhtalifah. Ya afwaj jama'at, ditambah keterangan sifat mukhtalifah, masih kurang jelas. Apa yang dimaksud jemaat mukhtalifah di sini? Apa perbedaan, apakah yang dimaksud antara jemaah-jemaah itu? Nah, di sinilah para ulama mulai mengorek-orek perbedaan golongan-golongan itu terletak di mana. Ada yang mengatakan terletak di keimanan atau kekufuran mereka. Yang beriman dikumpulkan sama yang beriman, yang kufur dikumpulkan sama kufur, ahli maksiat dikumpulkan sama ahli maksiat. Betul atau tidak? Betul juga. Tetapi At-Tabari mengatakan kullu ummatin arsalallahu ilaiha rasulan ta'ti ma'alladhi ursila ilaiha. Setiap umat yang Allah utus kepada mereka seorang rasul, maka akan datang nanti di hari kiamat bersama dengan rasul-rasul mereka. Paham? At-Tabari menyebutkan setiap umat yang diutus rasul. Disebut umat kemajmuan manusia, walaupun manusianya itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Maka bagi At-Tabari rahimahullah, bahwa saya nanti umat bergolong-golongan, yaitu bersama dengan para rasul, nanti umat-umat itu satu golongan, ada yang kafir, ada yang ini, tapi dakwahnya rasul tersebut. Paham di sini? Nah, begitu ya. Sedangkan dalil surat Al-Isra ayat 71 tadi yang tadi kita bilang, yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Di hari kami menyeru setiap manusia dengan imam mereka. Jadi At-Tabari ini menganggap imam mereka maksudnya Rasul. Walaupun mungkin ada penafsiran lain dari para ulama, imam mereka adalah imam mereka di sini bukan Rasul. Ada yang tafsiran gitu, imam mereka adalah orang yang mereka ikuti. Kalau imamnya artis ya artis, kalau imamnya kufar, kafir ya kafir gitu. Dari semua ini berarti emang lihat. Apakah kita tahu persis keadaan di sana nanti? Sekarang enggak tahu. Tapi penafsiran ulama tentang hal ini berbeda-beda. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Bisa betul dan semoga itu betul, dan bisa juga mungkin tafsiran lain yang lebih benar. Wallahu a'lam. Tetapi kalau kita ikuti At-Tabari seperti itu tadi, umat Nabi Muhammad berkumpul, dan memang indikasinya betul seperti itu. Umat Nabi Musa berkumpul. Nanti kenapa berkumpul dengan para rasul mereka? Karena para rasul mereka lah yang akan menjadi syahid. Ya atau tidak? Betul. Lihat Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah hadis, Rasulullah meminta beliau untuk bacakan surat, ya kan? Nah, ketika dibacakan surat di surat An-Nisa, ada ayat dan kami akan sebut panggil engkau wahai Muhammad sebagai syahid untuk umatmu, saksi untuk umatmu. Kemudian kata Rasulullah, dan selesai, berhenti. Kemudian aku lihat matanya berlinangan air mata. Itu apa maksudnya di sini? Bahwa saya Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi umatnya, bagi umat dakwahnya, dan juga nanti yang lain. Sebagaimana surat Al-Maidah, Nabi Isa akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kekufuran dan kesyirikan yang terjadi di Bani Israel, di kaum Nasara, ketika mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ditanya, apakah kamu yang ajari itu? Oh enggak, na'udzubillah, tidak pernah aku ajari seperti itu. Ini menunjukkan bahwa saya tiap-tiap Nabi, tiap-tiap Rasul itu akan dikumpulkan dengan umat dakwahnya, dan akan menjadi saksi dan hujah bagi yang beriman, dan hujah atas yang kufur. Nah, jadi ada benarnya juga kata Imam At-Tabari. Adapun mungkin secara rinci umatnya Nabi Muhammad banyak, umat dakwahnya banyak. Orang-orang sekarang baik kafir, fasik, ateis, muslim, semuanya umat dakwahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Dikumpulkan nanti, iya dikumpulkan nanti Rasulullah Muhammad SAW sebagai syahid bagi yang beriman dari umat dakwahnya ini. Adapun rincinya nanti yang sama-sama kafir, komplotannya ketemu komplotannya, itu mungkin rinciannya ada lagi di dalam satu umat dakwahnya Nabi Muhammad ini, ateis Zimbabwe ini, wallahualam, mungkin seperti itu, wallahualam. Ya itu yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Nah, jadi kalian yang akan datang ya. Waktu enggak cukup ikhwah untuk melanjutkan wa futihatis sama, karena pembahasan futihatis sama fakanat abu aba wa suyiratil jibal fakan saraba, dua ayat itu pun bisa kita bahas sampai 50 menit pun bisa ya. Jadi kita tutup aja, kita cukup aja insyaallah sampai sini. Ada soal? Jelas semua insyaallah. Masyaallah. Betul enggak soal ini? Kalau enggak ada soal, ada tanya antum. Ada tanya tuh yang di belakang-belakang tuh. Enggak zikri, samping antum ada tanya. Sebutkan dua ayat yang dibahas hari ini. Dua ayat yang dibahas hari ini. Ayat apa? Jawab. Hafal surat Anda, Bapak? Harus hafal. Apa? Enggak, iya nama ayatnya apa? Sebutkan. Belum hafal? Harus hafal. Ya, Mas. Pak. Karena kemudian yauma Ayo. Jangan nangis, Syekh, jangan nangis. Hah? Jangan nangis. Hah? Oh, masyaallah, masyaallah, barakallahu fiik. Kenapa pantum jangan takut, ana enggak ngapain kok. Cuma nanya dan mau menghukum doang. Enggak. Tenang aja. Ini yaumul fasli. Yauma yunfaqu, ya. Fatatuna. Oh, masyaallah. Ana wasiatkan ke antum, tolong hafalin An-Naba, Mas, ya. Iya. Antum baru dikajar ini? Oh, sering, masya Allah. Harus di progresnya, ya. Bahkan sebenarnya nggak boleh antum ikutin kajian ini kecuali kalau tahu ayatnya, hafal ayatnya. Tapi nggak apa-apa, antum ikutan aja. Ya, supaya antum tetap ikutan, anda kasih hadiah aja, ya. Ya, nggak tante. Jawabannya gampang banget, pertanyaannya mudah banget tuh. Dapat tadi ya, masya Allah. Karena kalau diterusin lagi pertanyaannya, ada. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, Pak Taswan. Ya, Pak Taswan ini belakangan ini, masya Allah. Ya. Kasman, pakai K. Hei, anda biasanya pakai T. Iya, mirip sih. Tapi ada yang namanya Pak Kasman, Pak Tasman tuh di sini. Pakai T, enggak ada? Iya, masya Allah, Pak Kasman. Anda baca, Pak. Anda tanya, Pak. Inna yaumal fasli kana miqata. Apa kata Jalaluddin Al-Mahalli? Yaumal fasli apa? Komentar Al-Mahalli apa istilahnya? Enggak bawa buku, Pak? Ada buku. Oh. Tapi masih ingat enggak? Ayo, yaumal fasli. Yaumal fasli kata Al-Mahalli apa? Bukan itu. Bainal khalaiq, itu jawabannya. Bainal khalaiq, antara para makhluk. Udahlah, anda tanya yang sesuai dengan ini antum lah, takutnya salah nanti. Antum tahu enggak tadi i'rab untuk yauma yunfakhu fis-sur? Yauma yunfakhu fis-sur. Yaumanya. Ada dua ihtimal, dua kemungkinan i'rab. Ingat tetap enggak? Tidak. Terus apa dong, Pak, yang harus saya tanyakan ke antum, Pak? Udahlah. Lupakan, hah? Udahlah, lupakan aja lah, Pak. Lupain. Nanti kapan-kapan lah, Pak. Ya, antum enggak naik kelas, Pak. AA itu AA apa? AA Dedi, ah. Yang pakai baju kuning. Allah. Susah ini, masyaallah. AA Putra lah, ya. Nah, Putra katanya, sebutkan tadi dua kemungkinan i'rab yauma yunfakhu fis-sur. Bisa badal, bisa bayan. Kalau bayan berarti maksudnya untuk ngapain? Ahsan, bagus. Mereka atut bayan, badal, sifat itu termasuk kategori apa dalam nahwu? Sebagai Hah? Piranti? Hah? Piranti? Pengganti. Iya, badal itu pengganti. Bayan penjelas. Sifat pensifat. Semua itu, ya, itu kan posisi, ya. Semua itu dalamnya ilmu nahu masuk ke dalam kategori jenis kata apa? Jenis i'rab apa? Ayo. Ekor, pengekor, yang diekori apa? Ayo. Tabi'. Ya, masya Allah. Jadi tabi'i itu dalam ilmu nahwu ada, ya. Jangan tabi'in dari ilmu sejarah saja. Ilmu nahwu juga ada tabi'. Di antaranya tadi badal atau bayan, sifat, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, Putra ini buat antum.